Manusia mungkin pola tengkan apa selain polan kita papengser lupa asokor sapan arena lakona cuma afidna odi na cer kalacer cuma tak mikir.